Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, kekuasaan DPR untuk bisa membuat keputusan sendiri dalam segala hal jelas melanggar prinsip demokrasi. Hermawan menambahkan, dalam banyak kasus, kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif yang juga memiliki peran pengawasan terhadap lembaga lainnya menjadi tidak berimbang, sehingga seolah-olah memberi kekuasaan yang tidak terbatas kepada DPR yang berbahaya bagi perkembangan demokrasi di negeri ini. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika Bapak menilai langkah DPR yang memutuskan sendiri untuk membangun gedung baru sebagai hal yang salah, lantas, apakah ini berarti DPR harus mengajukan kebutuhan gedung itu kepada eksekutif untuk mendapat persetujuan? Tidak begitu. Karena namanya eksekutif. Eksekutif itu eksekusi, dia mengeksekusi saja keputusan-keputusan politik yang dihasilkan di DPR. Nah, yang jadi persoalan ini, sistem checks and balances, itu eksekutif bisa memberikan kontribusi untuk checking. Misalnya mengenai anggaran, misalnya mengenai desain, soal-soal teknis yang lain, gitu. Tetapi eksekutif tidak bisa mengontrol keputusannya DPR. Nah, jika eksekutif tidak bisa mengkontrol, lalu lembaga mana yang harus melakukan itu, Pak Her? Nah, itulah gunanya ada Mahkamah Konstitusi, misalnya. Itulah gunanya ada Mahkamah Agung. Itulah gunanya ada media. Itulah gunanya ada LSM. Kenapa? Orang sering salah bahwa yang namanya demokrasi itu hanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam dunia modern sejak tahun 60-an awal, konsep trias politika itu sudah ditinggalkan. Jadi semakin banyak pusat kekuasaan kecil-kecil, itu makin demokratis bangsa itu. Dan ini harus saling kontrol. Sehingga di negara-negara demokrasi maju seperti di Amerika, di Eropa, dan di belahan bumi yang lain, cabang kekuasaan negara itu bukan hanya terbatas tiga, tetapi juga termasuk media, bank sentral, kemudian LSM, bahkan komunitas bisnis seperti MNC, Multinational Corporation, itu bukan bagian dari tiga cabang kekuasaan ini. Ini konsep yang sudah dianut universal sejak tahun 60-an. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Benny Rahmadi.